20 tahun 1 bulan 27 hari Mama dan Bapak sudah mendidik Mulyana dengan sebaik-baiknya sampai Mulyana tumbuh menjadi sosok putri yang dewasa. Dulu Mulyana pikir, kenapa? Dulu Mulyana pikir, kenapa orang tua enggak royal untuk anaknya? Ternyata di balik itu semua, Bapak menyiapkan segalanya untuk Mulyana di masa depan. Bodohnya Mulyana. Itu pentingnya kenapa kita harus kesulitan terlebih dahulu, apalagi sama orang tua. Dulu Mulyana pikir, kenapa kok Mulyana itu didikannya beda sama adik-adik? Ternyata Bapak cuma mau Mulyana menjadi wanita yang mandiri dan tangguh dan bisa mendidik dan membimbing adik-adiknya menjadi lebih baik. Bodohnya Mulyana, kenapa tidak menyadari itu dari awal? Memang benar kata orang, penyesalan itu datang di akhir. Kenapa penyesalan itu datang di saat akhir-akhir Bapak melepaskan Mulyana untuk melangkah kehidupan selanjutnya? Oh, Demi jadi satu persembahan dari kami.